Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahril Ramadan hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fabadaha akhlal Qur'ani bi lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa ja'ala ahlal Qur'ani ahlallahi wa khassatu haitsu qala ahlul Qur'an ahlullahi wa khassatu. فطوبى لمن جعل الله سبحانه وتعالى له بأهل القرآن الكريم صلاة والسلام على النبي الكريم رسول المبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, khususnya jemaah i'tikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak dan ibu dan teman-teman sekalian barangkali yang tersambung dengan acara ini dan pemirsa Akhir TV, dari teman-teman juga yang terhubung dari berbagai channel. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah bahwa kita saat ini insyaallah berada di semua komponen-komponen kebaikan. Tidak ada tempat terbaik di muka bumi kecuali masjid. Saya ulang, tidak ada tempat terbaik di muka bumi ini kecuali masjid. Karena itu, bangunan pertama yang kemudian dijadikan oleh Allah untuk manusia itu adalah Ka'bah, pusat ibadah yang ada di sekeliling masjid. Di tengah-tengah masjid Al-Haram. Ketika Allah firmankan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96, Inna awwala baitin wudhi'a lin-nas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Bukan manusia bangun, tapi dibangunkan untuk manusia. Illalladzi bibakkata mubaraka, yaitu Ka'bah yang ada di Mekah. Ka'bah letaknya di area masjid, Masjid Al-Haram. Karena itu masjid ketika disebutkan dalam Al-Quran menjadi tempat termulia, bahkan menjadi pijakan Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah firmankan Quran surah ke-17 ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram. Dari masjid ke masjid, ilal masjidil aqsa. Dari tempat terbaik ke tempat terbaik di muka bumi. Alhamdulillah, kita sekarang berada di masjid, berarti kita berada di tempat yang terbaik, yaitu yang ada di muka bumi. Seperti disampaikan bahwa kami membuka program. Program ini sebetulnya ada dua. Program yang pertama adalah program dikhususkan untuk mencetak para guru yang dengan itu bisa melahirkan pendalaman metode at-taisir untuk diajarkan kembali. Jadi kalau saya sampaikan misalnya pada bapak dan ibu sekalian, banyak sekarang program-program atau daurah-daurah untuk menghafal Quran. Dan semuanya punya keistimewaan. Ya, kita harus bersinergi, semuanya baik, punya keistimewaan, dan kita saling menghargai. Hanya mungkin At-Taisir punya perbedaan tersendiri. At-Taisir punya dua tambahan dari sekedar menghafal. Jadi bukan sekedar menghafal untuk dibacakan, tapi dua ini adalah satu, saat dia dibutuhkan, dia cepat dihadirkan. Dengan kecepatan satu detik. Kalau kita sedang butuh misalnya Al-Quran nih, sedang menulis skripsi, tesis, disertasi, ya, tiba-tiba kita perlu ayat, nah itu satu detik muncul. Muncul. Nah, ini pendalaman karena orang yang ikut trainers, kita siapkan jadi ulama ke depan. Jadi kalau nanti misalnya memberikan fatwa atau ditanya masalah, yang hadir Qur'annya muncul. Surat sekian, ayat sekian, posisinya di Qur'an sekian, dan seterusnya. Nanti tahap paling dalamnya adalah kaitan ayat dengan ayat selanjutnya. Misal, kenapa kita disebut manusia? Nanti keluar ayat manusia semua. Ketika disebut Bashar muncul dari Al-Fatihah sampai An-Nas, disebutkan berapa? Bashar 35 kali, Bashar lain 1 kali. Permulaan kata Bashar saat diciptakan Quran surah 15 ayat ke-28 sampai ke sifat tadi Quran surah ke-18 ayat 110 muncul semua. Ini terkonstruksi semuanya. Konstruksinya adalah ketika ditanya kenapa disebut Bashar, bukan cuma satu ayat, semua ayatnya muncul. Sehingga apa yang disampaikan menjadi komprehensif. Kenapa disebut insan? Insan 65 kali disebutkan. Tambahan plus suratnya surah Al-Insan surah ke-76. Apa manfaatnya? Kenapa disebut ins? Ins 18 kali disebutkan, dipasangkan dengan jin. Muncul. Ya, kita bisa jelaskan dengan komprehensif, itu tujuan pertamanya. Jadi yang paling mudah pendekatan awalnya, saat dibutuhkan dia muncul. Yang kedua adalah, ini yang paling pokoknya. Al-Quran Allah turunkan kata Allah sebagai pedoman hidup, hudan linnas. Di ayat-ayat itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu semua isinya itu pedoman. Hidup kita ada di situ semua. Makanya kalau Allah berikan jaminan, kalau Anda ambil itu, Anda akan senang. Dunianya sukses, akhiratnya bahagia, hidupnya mudah. Ya paling gampang inilah. Makanya Allah turunkan Al-Quran itu jahiliyah. Jahiliyah itu kan sangat terbelakang, terisolasi dari peradaban, akhlaknya nol, bahkan minus. Ya, maaf, bukan cuma diungguli, tapi sangat terdalam lah, dikelilingi oleh Romawi dengan Persia, bahkan Persia Romawi pun gak lirik, tidak punya potensinya. Jadi Allah gak turunkan Al-Quran di Romawi, bukan di Persia. Allah. Kalau diturunkan di Persia Romawi, orang bisa berkata, wajar turunnya di Persia. Tapi diturunkannya di puncak paling dalam, dari sisi yang paling kotor gitu. Diturunkan Al-Quran, tiba-tiba kalimat Qurannya lituhrijan nasa minal zulumati ilan nur. Yang tadinya gelap, zulumat, terisolasi dari peradaban, kotor, gelap dengan keburukan, turun Al-Quran jadi cahaya. Sampai sekarang, kemudian menyebar risalah itu, jadi bangsa paling bagus, bertahan punya peradaban, di copy paste di barat. Cuman sayang, sampai sekarang, banyak orang barat meresearch Al-Quran, mereka ambil-ambil, sampai orang Yahudi itu paling yakin dengan Al-Quran. Hampir tiap menit. Bahkan dengan hadis. Bahkan dengan hadis, ayat tentang kiamat itu paling yakin. Kata Nabi, ada pohon korkon yang akan melindungi orang Yahudi di penghujung-penghujung hari kemudian, saat mereka dicari kemudian karena kesalahan-kesalahannya. Dan pohon itu berkata kemudian, berlindung-berlindung. Nanti ada yang berkata, di sini orang Yahudi. Itu ditanam sampai sekarang. Ya. Ada yang hadis tentang obat, mereka research. Nah, kita kehilangan itu. Itu yang kita munculkan sekarang. Di Al-Quran itu cuma jadi bacaan aja. Pahala ada. Cuma dampaknya ke kehidupan itu minim. Itu yang kita hadirkan. Kita pengen dokter yang hafal Quran. Jadi ayat-ayat kedokteran dikuasai. Ya, kita pengen pengusaha yang hafal Quran. Jadi ayatnya yang bicara. Begitu bertransaksi, ini riba, ayatnya muncul. Ya, begitu bertransaksi, misalnya ini yang halal, ayatnya muncul. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, kita hadirkan ini, jadi saat melihat, matanya nanti dihiasi oleh Al-Quran. Saat mendengar, pendengarannya dari Al-Quran. Inilah kemudian yang kita perkenalkan dengan metode At-Taisir. Ini teman-teman ini baru dasar. Ekspektasinya jangan berlebihan dulu, karena ini belum pendalaman. Ini baru, antum baru masuk. Alhamdulillah kita seleksi se-Indonesia, yang daftar itu seluruhnya. Karena kita ada perwakilan sekarang di 34 provinsi, 19 negara. Terakhir, ya, 34 provinsi, 19 negara. Cuma kita nggak ambil semua, karena mungkin beberapa pertimbangan, ada juga yang sekarang kita sedang penyesuaian, tempat, keadaan, fasilitas. Karena ini, kalau tidak kita kerjasama, insya Allah kita tanggung, untuk ahli Quran kita tanggung. Kita biaya, kemudian juga makan, minum. Kecuali mungkin yang kerjasama MOU, maka supaya ada nilai pahalanya dari kepala daerah setempat yang membiayai untuk perjalanan, untuk tiket. Tapi Allah yang bisa kita kerjakan di sini, kita kemudian tampung. Nah, ini adalah gelombang yang kedua yang belajar dasar. Di mereka masuk dari tanggal 3 Ramadan. Kita bagi dua program, Pak, Ibu yang ada di bawah. Jadi, ya, pemirsa mohon maaf, ibunya di bawah para akhwat ya. Jadi tergabung dengan kita. Jadi teman-teman sekalian, program pertama adalah program menghafal dulu 30 juz. Paling telat 30 hari. Ya, paling telat. Tapi nanti ada standarisasi ukuran yang saya terangkan waktu awal yang tiket. Di kemampuan bacaan kita cek dulu. Kalau kemampuan bisa 1 juz 20-30 menit, nah, berita baiknya paling telat hafal Quran 30 hari. Ya, enggak ada batas. Gimana kalau usia saya Ustaz sudah 60 tahun, 50 tahun? Nabi nerima wahyu usia 40 tahun. Quran tuntas 30 juz usia Nabi 63 tahun. 63 tahun. Itu kan Nabi Ustaz. Memang Nabi yang itu. Tapi kan ada Abu Bakar yang usianya senilai. Ada Umar bin Khattab. Ada sahabat yang lain, Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Ustaz, saya enggak bisa lihat. Abdullah bin Abi Ummi Maktum enggak bisa lihat. Antum mau alasan apa lagi? Ustaz, saya sibuk pengusaha. Uthman, pengusaha. Kaya, lebih kaya daripada antum. Apa lagi? Ustaz, saya politisi. Banyak. Amr bin As, politisi. Ya? Ada. Jadi enggak ada alasan. Ustaz, saya artis. Jangan GR. Ada. Ya. Hasan bin Thabit, artis Nabi. Hafal gitu. Menghafal. Belajar, belajar. Jadi ternyata setelah diteliti, hampir semua aktivitas-aktivitas manusia di bumi itu miniaturnya itu di kehidupan Nabi itu banyak. Yang artis ada, politisi ada, birokrat ada, diplomat ada, kemudian pedagang juga ada, yang melihat banyak, yang disebut tak melihat juga ada. Supaya jadi contoh yang membuat kita tidak beralasan. Abdullah bin Abi Ummi Maktum kan sudah sepuh, sepuh itu. Lebih sepuh daripada Nabi. Abasa wa tawalla turunnya karena kasus beliau. Dan ke masjidnya luar biasa, mata buta, gak bisa lihat, masih ke masjid, menghafal Quran. Antum mata sehat, usia masih kuat, fasilitas masjid luar biasa. Udah nyampe 3 tingkat, makan gratis, sahur dikasih, terlambat nyari sendiri panitia. Antum kan tinggal makan, panitia kelimpungan nyari-nyari makanan. Kan? Antum tinggal nikmat aja, kenapa gak ada motivasi? Kalau dengan semua itu belum mampu membuat antum tergerak, tunjukkan pada kami dengan cara apa lagi antum harus bisa menghafal. Kan seperti itu. Nah, ini teman-teman ini masuk tanggal 3, selesai tanggal 26, berarti 23 hari. Nah, tahap pertama ini, itu paling lama nanti kalau ukuran nanti kalau sudah belajar, karena setelah ini insya Allah setelah Ramadan kita sedang nata tempat sekarang, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Jadi teman-teman sekalian, nanti setelah Ramadan kita sedang siapkan program pembukaan untuk umum, termasuk yang ngajar di teman-teman ini nih. Ya, nanti dibuka untuk umum insya Allah ikhwan dengan akhwat, ikhwan laki-laki, akhwat perempuan. Program 30 hari, jadi tinggal tempat kami siapkan, ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat. Di akhwat, ikhwan tinggal 30 hari di situ, tapi diseleksi dulu. Ya, dites bacaannya dulu. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah 20 menit masuk, berita gembira buat antum. Paling telat 30 juz hafal Quran. Insyaallah, paling telat. Ya. Ustaz, alhamdulillah saya bisa 2 menit. Masyaallah, ya 2 menit per halaman. Tek tek tek. Insyaallah paling cepat 6 hari. Saya sudah coba itu, ya insyaallah 6 hari bisa. Ada paling cepat 6 hari. 30 jam dibagi ke 6 hari. Ya, tapi itu mungkin harus spesial. Ya, ada yang bisa 20, ada yang 15, paling lambat 30. Alhamdulillah itu yang 20 menit. Ustaz, saya 2 jam. Alhamdulillah, masih bisa. Ya, masih bisa daripada enggak sama sekali. 2 jam terus. Ya, perbaiki dulu. Nanti naikin lagi levelnya. Ya, naikin lagi, naikin lagi. Tinggal dikali aja. Kalau 20 menit bisa paling lambat 30 hari, berarti kalau 2 jam itu tinggal dikalikan misalnya. Ya, dikalikan 10 lagi. Ya, 300 hari. 300 hari hampir setahun lah ya. Nah, kalau naik lagi, masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Kalau antum bisa sudah 1 jam, paling lama itu paling lama 6 bulan. Kalau bisa ke bawah lagi, 40 menit paling lama 40 hari. 30 menit paling lama 30 hari. Insyaallah. Nah, kalau sudah selesai, masuk kemudian ke tahap untuk letak-letak ayat dalam Al-Qur'an. Untuk nomor, ya, di nomor ini berapa kali terulang di sini, di nomornya nomor berapa, posisinya di mana. Itu salah satunya bukan untuk menghafal supaya tahu nomor ayat, tidak. Ini kalau ada murid saya keluar hanya untuk show, hanya untuk tampil diketahui dia hafal Quran, yang itu saya tidak mengakui anda murid saya. Ingat baik-baik, kalau anda ikut belajar dengan saya hanya untuk diketahui oleh orang anda bisa baca Al-Quran dengan nomor, dengan ayat, saya enggak ngakui anda murid saya. Anda pergi aja. Karena tujuan saya mengajarkan bukan itu. Kalau ada orang belajar Al-Quran hanya untuk diketahui liyu'lama, ya, annahu ahli Al-Quran, bahwa dia ahli Al-Quran, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga selama hidupnya. Itu mesti hati-hati. Ya, mesti hati-hati. Karena itu nanti ikhlas dalam mengajar, ya, ikhlas, ikhlas, belajar dengan baik. Nanti insya Allah Allah akan jaga. Ahli Quran itu jangan khawatir. Rizkinya akan Allah berikan. Dan yang paling halal yang dikasih. Jangan takut tentu. Datang ke masjid, bilang. Ya, jadi imam aja tentu dapat. Minimal ada kuah tuh, lihat. Khusus untuk imam. Makmum gak ada. Jangan takut tentu. Semua manusia hidup, rizkinya sudah terjamin. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki kalian sudah saya tetapkan, kata Allah. Dijanjikan akan diberikan. Quran surah 51 ayat 22, paling kanan tertengah. Ya, sampaikan. Nyarinya bagaimana? Ada 8 jenis. Dari 8 ini ada rizki yang spesial. Ketika anda tekuni itu, maka datanglah kemudian rizki itu bahkan tanpa bisa anda batasi. Nah, itu salah satunya lah ahli Quran. Makanya ahli Quran itu unik. Anaknya yang hafal, bapak ibunya yang dapat. Tuh lihat hafid Indonesia tuh. Kan anak-anak yang hafal. Bapak ibunya enggak. Tapi begitu dia hafal, yang haji bapaknya ikut, ibunya ikut. Dia keluar negeri bapaknya ikut, ibunya ikut, gurunya ikut, pengasuhnya ikut, temannya ikut. Padahal yang hafal cuma orang itu. Makanya banyak ulama mengatakan kalau anda pengen keberkahan banyak, jadikan satu di antara rumah anda itu ada penghafal Quran. Walaupun cuma satu. Cahayanya itu luar biasa. Begitu dia sudah hafal Quran, itu semua langsung, itu akan menghunjam ke penghuni rumah itu, ke jiwanya, perasaan berbeda yang gak pernah didapatkan. Yang hafal cucunya, kakeknya itu bisa tiba-tiba mendapatkan guncang. Terus hafal, sujud, keluar air mata. Bahkan mengatakan cucu mau apa, semua, gak ada yang senilai. Ibunya bisa sujud, bapaknya sujud, air mata mengalir. Ya, dulu Al-Baqarah susah-susah, nanti Anas susah diucapkan. Bukan gak hafal, begitu mau khatam mengucapkan Anas itu bisa terbata-bata, air mata mengalir. Seakan-akan ada beban, bukan beban biasa. Ada sesuatu anugerah yang jatuh. Masya Allah. Ada orang pengen ketimpa durian, padahal sakit itu kan. Ya, ini, wah, dapat durian, senang. Ini dapat Al-Quran, ditanamkan ke jiwa. Tuh, gitulah terjemahannya. Masih ada? Nah. Nah, jadi teman-teman, cobalah maksimalkan ya. Insya Allah nanti, pokoknya gini lah, gak usah 30 juz dulu. Nanti habisnya itikaf. Begitu anda selesai, anda berdoa. Ya Allah, berikan saya kekuatan untuk mempertahankan Quran yang telah saya hafalkan. Terima kasih ya Allah telah memberikan saya Al-Quran yang saya hafalkan selama itikaf. Beri saya kekuatan untuk menyempurnakannya. Anda keluar dari masjid ini, baru keluar. Ternyata Anda sudah hafal satu surah. Ada yang hafal satu juz, ada yang setengah juz. Anda akan merasakan perbedaan dalam hidup. Ternyata saya bisa. Saya bisa menghafal. Dan ayat itu akan menjaga Anda kalau Anda benar menghafalnya. Ya, maka dari itu ke adik-adik, teman-teman saya ini. Ya, Alhamdulillah Allah pilih antum di antara yang lain. Bapak Ibu ini dari seluruh wilayah, ada 3-4 yang bergabung dengan kita. Pertama yang paling jauh dari Wajo, ya Sulawesi. Kemudian saat berlangsung ini, itu bupatinya langsung, Dr. Amran. Ya, itu karibnya juga Pak Ketua MPR. Ya, beliau langsung datang ke sini malah. Datang ke sini, bawa istrinya, bawa kerabatnya dari pemerintahan juga. Langsung mengatakan di antara programnya, semua orang Islam di wilayah Wajo itu harus bisa jadi ahli Quran. Semua orang Islam di Wajo. Nanti antum yang dari Wajo nih ya, bertanggung jawab termasuk akhwat yang di bawah untuk bisa kembali ke sana, insyaallah. Jadi bisa mengajarkan kembali. Insyaallah mudah-mudahan kalau itu berhasil bisa jadi kemudian inspirasi bagi yang lainnya. Ya. Antum nih insyaallah kalau antum ikhlaskan pahala antum banyak nanti. Jadi ada sekitar 700 ribu orang nunggu antum di sana. Antum pulang, mereka hafal Quran, dan berapa bayangkan kalau mereka punya murid lagi, mengalir pahala-pahala buat antum. Ada akhwat tiba-tiba datang dari Kendari, satu orang ikutnya, dia pengen ikut, kami tes, diterima. Nah, jadi ada dari Kendari juga, akhwat perempuan, ya. Kemudian ada yang dari Lampung, teman-teman dari Lampung juga bergabung, bahkan dari Lampung ini ada yang berhenti kuliah. Karena saat akan ikut ke sini, nah sekolahnya menyampaikan kampusnya, ini mau ujian, kalau antum tinggalkan, anda tinggalkan, anda gak bisa lanjut. Ya, apa yang dia lakukan? Saya pilih belajar Quran. Dia putuskan kuliahnya. Nah, saya kasih berita gembira, insya Allah jangan takut, nanti antum jadi ahli Quran. Udah jadi, saya kasih antum mau kuliah di mana. Ya, kita telpon, kita salurkan, bahkan Pakat WMPR bilang tadi, bilang pengen di mana. Beasiswa, saya kasih. Ya. Nah, jadi kita nanti insya Allah, jangan takut jadi ahli Quran itu, jangan takut. Orang maksiat aja dapat kampus. Masa antum jadi ahli Quran gak dapat, kan? Atau lihat pelaku maksiat, bisa kuliah. Masa antum ahli Quran enggak? Jangan takut, kasih gitu kan. Nah, ada lagi, kasusnya banyak ini teman-teman sekalian. Banyak ya, ada lagi yang dari Bandung. Hadir di sini, alhamdulillah ya. Bahkan datang ke sini, dia tahu nomor handphone. Begitu saya tanya terakhir nomor handphone, dia jawab pakai Quran. Ya, nomor handphonenya pakai Quran tuh. Ya, udah tahu dia, ya alhamdulillah. Jadi ada lagi kemudian, ada Bandung, ada Lampung, ada Wajo, Kendari, ada Garut. Ya, Garut juga bergabung dengan kita. Kemudian ada beberapa yang lain. Nanti setelah ini baru kita buka ya, tes yang lain. Nanti setelah Ramadan saya buka dua program utama. Satu, At-Taisir, Taisir Learning Center, ILC, di bawah komando nanti Bapak Amri Lubis. Ada di sini bergabung dengan kita. Nanti itu khusus untuk ini. Yang program spesial kedua, saya akan mulai buka lagi untuk program pengkaderan ulama. Jadi calon-calon ulama yang khusus dididik oleh saya dulu untuk di sini. Karena yang PKU sekarang, insya Allah saya akan kirim mereka untuk keluar. Nanti ada yang ke Sudan, ada yang ke yang lain juga. Nanti bergantian, nah tahun ini akan dibuka lagi. Nanti yang sudah dibuka, kita akan seleksi. Paling saya terima paling banyak 10 sampai 15 orang. Karena nanti akan tinggal di rumah saya juga. Dan saya biayai insya Allah. Ya, mereka di sini, dari makan, dari apa, dari semuanya. Insya Allah kita akan siapkan. Jadi antum tinggal minta ridho bapak ibunya aja ke sini. Ya, tapi kalau saya bilang jangan pulang, jangan pulang. Kalau di sini, di sini. Kalau antum pulang, berarti antum mengundurkan diri. Ya, nanti kalau sudah selesai dengan saya, kita lihat bakatnya, baru nanti keluar, dikirimkan, nanti pulang lagi ke sini, bangunlah bangsa kita ini. Ya, supaya lebih baik. Ya, supaya lebih baik sesuai dengan tugas-tugas masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kita coba perkenalkan dulu sebentar. Kemudian setelah itu kita coba bukan diuji ya, bukan dites, pengenalan aja ya, pengenalan dengan teman-teman. Terus setelah itu yang akhwat juga, akhwat, mic-nya sudah tersambung. Ini saya banyak bicara sebetulnya sambil nungguin mic, nyambung enggak gitu ya? Di bawah. Oh, Masya Allah. Ya, mic gak nyambung gak apa-apa. Yang penting hati kita tersambung. Ya. Sudah? Ayo bikin status. Sudah? Siap ya, di bawah. Bismillah. Kak, kalau sudah baik, ini nanti setelah itu penyerahan sertifikat. Dan ada pembekalan dulu dari Pak Ketua MPR. Pembekalan baru di akhir nanti sertifikat. Sertifikat itu insya Allah dituliskan dengan tiga bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Dan itu fungsinya bukan cuma dipegang. Itu saksi bahwa antum pernah belajar. Yang kedua, kalau antum keluar negeri, di tempat-tempat yang punya relasi dengan kami, itu bisa dibawa. Dan insya Allah nanti saya pesankan untuk bisa membantu antum. Kita nanti punya kerjasama walaupun belum tertulis. Misal beberapa negara yang bahasa Inggris ada di New Zealand. New Zealand itu sudah minta secara formal supaya dikirim imam untuk jadi imam khusus di Islamic Center Indonesia di sana yang sedang dibangun sekarang. Sebentar lagi insya Allah. Nanti antum bawa itu. Kalau ke Arab, antum tunjukkan itu ada. Nanti kita teleponkan apa yang nanti antum butuhkan, itu bisa digunakan. Ya, tapi lihat dulu tanda tangannya, karena ada tanda tangan khusus di situ. Ya, berarti kalau antum hafalnya belum lancar, nanti ada kodenya. Ya, kasihnya setengah aja gitu. Baik. Sudah, pertama dari yang paling jauh, Wajo, mana Wajo? Berapa orang? Wajo, nah, bantu mic-nya. Yang Ikhwan dulu, Ikhwan. Ya, ada berapa orang? Coba berdiri dulu yang Wajo, berdiri dulu. Ikhwan aja. Ya, baik. Di sini aja, maju ke depan. Ya, sini. Silakan, silakan. Masya Allah. Banyak Wajo ya. Masya Allah. Iya, iya, iya. Ada bupatinya ya. Baik, berapa banyak ini ikhwan, masya Allah. Oh ya, jadi Wajo itu bukan hanya mengirim teman-teman yang muda-muda belajar, tapi ada guru juga. Ini bagus visi bupatinya ini. Jadi guru-guru di sekolah tertentu sudah disiapkan. Jadi dikirim ke sini, walaupun nanti untuk hafalan diserahkan pada yang muda, yang guru akan mengajarkan metodenya lagi. Tapi guru pun ke sini harus menghafal, kalau tidak suruh pulang. Ya, saya enggak peduli mau guru mau apa, kalau enggak mau menghafal pulang gitu kan. Nah, di sini sudah alhamdulillah. Ini ada yang ya, antum berapa usianya? 25. Namanya siapa? Muhammad Luqman. Baik, antum nama siapa? Miftah Farid. Masya Allah, ya Pak Miftah, ini ada versi mudanya dari Wajo. Baik, alhamdulillah, dan menghafal Quran. Usia? Usia wa idzqala rabbuka. Masya Allah. Udah pakai kalkulator tuh jawabannya. Jadi berapa itu? 30. Baik. Antum? Muhammad Daris. Usia Alif Lam Mim. Ya Bani Israel, masya Allah. Berapa itu? 40 ya, bukan surat Al-Isra, ya Bani Israel adkulu nikmati allati, 40. Posisi? Kanannya atas bawah, atasnya agak ke bawah atau ke atas? Baik. Baik, masya Allah, khair. Antum? Baik, berapa usianya? Ya, Yohanes. Baik, Yohanes. Ah, berapa itu? 21. 21 posisinya? Hati-hati bagian tengah. Ya. Baik. Tengahnya ke atas apa ke bawah? Ke atas. Baik. Karena di tengah-tengah itu ada yang cenderung pas tengah, ada yang cenderung ke bawah, ada yang cenderung ke atas. Saya cuma mengetes mereka kebayang enggak musabnya gitu. Jadi harus kebayang. Di saat baca itu tahu ini posisi musab di sini yang standar. Ya. Antum? Ah, masya Allah. Uthman, berapa usianya? Masya Allah. Ya kadul baraku, kena kilat. 20. Baik, posisinya? Sebelah kiri bagian atas, ke bawah. Kiri paling atas. Baik, sebelah kiri paling atas, agak ke bawah. Masya Allah. 20 sebelum 19. Sebelum 19. Ya, aku saya bin. 20 sebelum 21 lah. Antum? Muhammad Raif. Raif. Al-Raif. Usia berapa? Wa in kuntum fi raib mimma. Oh, wa in kuntum fi raib. 23. Ya. Masya Allah. Posisi? Kiri bawah ke atas sedikit. Kiri bawah ke atas sedikit. Kiri bawah ke atas sedikit. Masya Allah. Baik, antum? Misbahuddin. Misbahuddin. Usia? Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan campur adukan kebenaran dengan keburukan. Jadi yang benar usia antum berapa? Jadi semua batil nih, antum yang benar. Yang benar berapa usia? 42. Oh, 42. Wah, udah gak bisa. Antum belajar apa di sini? Tak nah, bisa ya bahasa Indonesia. Baik, alhamdulillah. 42. Posisinya di mana? Kanan atas. Ke bawah sedikit. Bawah sedikit. Ini 42 nih, 42 tahun. Ya, sebelum belajar ke sini sudah tahu nomor ayat? Belum tahu ya. Sekarang insya Allah ya. Baik, bisa ngajarkan kembali insya Allah. Coba tes. Anak ada berapa? Alif Lam. Alif Lam. Istri? Alif Lam. Ada rencana nambah? Sadaqallahul Azim. Antum, siapa namanya? Berdi Arif, Ustaz. Baik. Berapa usia? 25, Ustaz. 25. Apa itu 25? Mubashirul ladzina amanu. Masya Allah. Posisinya? Kanan atas. Kanan atas. Baik. Pojok apa sebelah kiri? Pojok kanan, pojok kiri? Kanan. Pojok kanan. Baik, posisi pojok kanan. Masya Allah. Antum? Muhammad Zakwan, Ustaz. Muhammad Zakwan. Usia? Wa in kuntum fi raibin. Wa in kuntum fi raibin. Berapa itu? 23. Posisi? Yang posisi kiri. Kiri. Yang bawah. Bawahnya sebelah kanan atau kiri? Kiri. Kiri. Ini kita enggak janjian ya. Kita enggak pernah rekayasa. Saya enggak suka rekayasa. Ya ini biasa saja. Jadi ini apa adanya. Saya tanya memang mereka jawab begitu. Enggak rencanakan. Ini pun jawab bahasa Inggris saya enggak tahu gitu ya. Baik, sudah cukup ya. Antum satu lagi. Ya Allah. Nama siapa? Yusri Nisat. Yusri. Yusri apa Yusril? Yusril. Yusri. Baik. Usia? Al-Qasayyibi minas. Al-Qasayyibi minas. Berapa tuh? 19 ya. Kanan kiri? Kiri. Kiri. Atas bawah? Atas agak ke tengah. Atas agak ke tengah. Ini 19 tahun ya. 19 tahun. Berarti di Wajo yang termuda ini ya. 19 tahun ya. Baik, Wajo. Pojok saya tes dulu, tapi rebutan. Bismillah, 45. Angkat tangan. Wah, angkat semua nih. Entum. Enggak usah pakai mic lah, gayanya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Ganti, 80. Pegang mic-nya terus, 80. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. 100. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Berapa kali disebutkan juz pertama? 3 kali. Ya, yang juz pertama, ya bani Israil adzkuru, berapa kali? 3 kali. 3 kali. Perbedaannya yang satu sebutkan berapa ayat ke berapa? 40, 47, 12. 40, 47, 28. Bacakan yang 40. Ya bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Posisinya di mana? Kanan atas tengah sedikit. Atas tengah sedikit. Matematika, 40 bagi 2. Ya kadul baruku yakhtafu abasarahum kullama adha'a lahum mashaw fih wa idza aqlama 'alayhim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ayat terakhir juz pertama. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lahum ma kasabat. Ayat keberapa itu? 41. Posisinya kanan paling bawah. Berapa kali disebutkan juz pertama? 2 kali. Ayat yang keduanya di 34. Posisi jadi paling bawah. Detik ya. Takbir. Baik. Sebelum masuk ke sini sudah bisa begitu? Belum. Dibelajar di sini ya. Maksimalkan lagi, kembangkan untuk semuanya ya. Baik. Wajah yang ikhwan duduk dulu. Wajah yang akhwat siap-siap. Wajah akhwat. Akhwat ya, tersambung. Baik, wajah yang akhwat. Baik, ada dua ya. Ada dua orang. Baik, Sabrina dengan Hayani ya. Baik, Sabrina, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sabrina siap insyaAllah? InsyaAllah. Baik, Sabrina usia berapa tahun pakai Al-Quran? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Berapa itu? 17. Baik, 18. Posisi kiri atas. Baik, sekarang siap-siap. Bismillah, ayat 10. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم كانوا يكذبون. 20. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Naik Sabrina, 80. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا لَّن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Naik Sabrina, 120. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Posisi di mana? Kanan paling atas. Kanan paling atas. Baik, perhatikan baik-baik. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Ayat keberapa? 131. Posisi? Kiri tengah. Kiri tengah. Baca mundur. 131, 130, 129, 128, 127. Baca mundur. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم آياتك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Jazakallah khair. Dengarkan Sabrina, dengarkan. Terus mendekat pada Allah, jangan tinggalkan tahajud dan jauhi maksiat. Jangan berbuat maksiat. Insyaallah nanti Allah akan jaga Qur'annya sampai kembali kepada Allah jadi ahli Al-Qur'an insyaallah. Siap ya? Insyaallah. Time. Ayani, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Siap ya? Insyaallah. Baik, Ayani kita mulai yang pelan dulu sedikit. 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'ala qulubihim. 5 Ayani. Ulaika alladzina kafaru 'ala rabb. Ayani lagi mikirin siapa? Tenang, kita enggak bisa lihat tayangan di bawah. Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, Ayani. Baik. Ta'awud sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, tarik nafas sedikit. Baik, yuk kita mulai. Bismillah. 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. 20. Yakadul barqu yakhṭafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alayhim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. 60. Naik dikit. Posisinya di mana? 60. Kanan kiri? Kiri. Baik, atas bawah? Tanya teman, 50-50 atau call a friend? Baik. Kanan, Ustaz. Kanan, atas bawah? Atas. Atas, baik. Agak, ya, atas. Atas agak ke tengah. Atas agak ke tengah. Bagus. Kalau sudah kebayang posisinya, sudah tahu di musabnya, bacakan ayatnya. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi asakal hajar. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. جميل حسبك. Baik, cukup. Kalau nanti lupa ingat ya teman-teman juga, ingat pesan saya. Kalau lupa bayangkan posisinya dulu, dia ada di mana, ambil batas atas, lihat batas bawah. Kalau sudah ketemu insyaallah antum akan temukan ayatnya. Siap hari ini ya? Insyaallah Ustaz. Baik ya, semangat terus, istiqomah. Kembali teman-teman ke atas, ikhwan. Antum dari mana? Bandung, sini. Bandung. Nama? Salman. Salman. Oh, Salman. Baik. Alhamdulillah. Salman. Salman usia berapa tahun? Aw qasaybim minas samaa'i fihi zulumatu wa ra'du wa barqa yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iki hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. Berapa itu? 19. Kanan kiri? Sebelah kiri. Atas bawah? Di atas. Atas, baik. Atas bawah sedikit. Sudah. Sekarang kita beda dengan yang tadi. Sekarang kita main yang lebih luas lagi ya, tanya lebih luas. Jawabnya pakai Quran aja ya, enggak ada yang lain. Ya, ya, bismillah, siap. Baik, ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tarik napas sedikit. Sudah? Ya, ukuran peci. Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jumlah jari di telapak tangan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Tambah jumlah jari di telapak kaki. Jari telapak tangan tambah lain dari kami. Yakadul barqu yakhthafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Nomor telepon 0 sadaqallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum adzabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Masyaallah. 0878 2533 787 83. Baik, ya. Ada yang bisa ngulang? Baik, takbir. Nah, ini satu detik ya. Jadi kalau udah ngelihat nomor, nah nanti kalau sudah lulus, ini insyaallah murajaahnya tidak pakai mushaf lagi, cuma pakai kertas selembar. Ada yang bisa ngambisi contoh? Nah, jazakallahu khair. Nah, ini Pak ya, Ibu, teman-teman, Ibu yang di bawah dan pemirsa di mana berada, teman-teman sekalian, nanti kalau sudah bisa taisir, murajaahnya dengan kertas begini. Nih, ini angka bukan nomor undian. Ini Al-Qur'an, 30 juz. Ini 30 juz. Jadi kalau sudah kemana-mana, kalau mushaf kan terbatas, enggak bisa rapat bawa mushaf, olahraga bawa mushaf, ya. Jarang-jarang. Kalau kertas kan bisa fleksibel, bisa dimasukin kantong, ya. Ya, bisa di mana saja kita bawa. Ini kan nomor aja. Ini 30 juz gini. Jadi kalau sedang latihan tinggal lihat nomor-nomor. Juz pertama, batasin juz kedua 3, 4, 5 sampai 30. Insyaallah. Jadi teman-teman ini kalau sudah insyaallah konsisten tinggal bawa ini saja nanti kemana-mana. Dan mudah-mudahan kalau ini jadi hisab yang meringankan kita di akhirat nanti insyaallah. Ya. Dia ada nomor yang jadi maksiat. Nomor berapa nih kudanya yang lulus? Itu nomor maksiat. Ya, di detik keberapa nih nanti gol tercipta? Ya, apakah Liverpool atau Tottenham Hotspur ya? Nah, bisa. Nah, itu kalau udah begitu itu maksiat, taruhannya hisabnya berat. Tapi ini kita ringankan nomor-nomor ini, angkanya insyaallah akan bersaksi di hadapan Allah, mudah-mudahan memberikan syafaat bagi kita semua insyaallah. Salman, jazakallahu khair, silakan kembali. Saya kira sebagai pengenalan mungkin itu yang bisa kami tampilkan sementara. Ya, teriring doa insyaallah dari kita semua. Saya tidak ingin ini cuma sampel dari semua kita. Saya ingin semuanya kita, bukan satu dua orang. Bukan satu dua orang. Jadi kalau di Quran itu dikatakan begini, di Quran surah ke 13 ayat 23 sampai 24. Ya, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ya, nanti ada orang masuk surga Aden, surga paling indah. Itu nanti dia bisa mengajak gandeng bapak ibunya, pasangannya, keturunannya, bahkan nanti ada yang bisa menggandeng teman-temannya. Siapa mereka? Di antara mereka adalah ada ahli Quran. Ahli Quran itu bisa menggandeng nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya jelas. Makanya ayat itu ditafsir kembali dengan ayat di Quran surah 35, ayat 32 sampai 33. 32-nya ahli Qur'annya, 33-nya kalimat yang sama di awalnya dengan ayat ke-23 di Qur'an surat 13. Di sini jannatu adin yadkhulunaha, sana jannatu adin yadkhulunaha. Yang di sini masuk surganya, yang di surat Fatir adalah menghiasinya dengan mahkota, dengan baju-baju terindah, bahkan nanti pakaiannya sutra. Itu beda, untuk membedakan ahli Qur'an dengan bukan ahli Qur'an. Ya, jadi ada ahli Qur'an, ada ahli Qur'an. Nah, itu beda. Nanti kalau yang ahli Qur'an, ya dihisab lagi. Ahli Qur'an juga Allah alam, ada yang mungkin langsung, ada yang dihisab. Tapi nanti kita akan lihat seperti apa kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat wafat ya. Ingat wafat. Pokoknya kalau mau maksiat ingat wafat. Paling gampang menjaga kita berbuat lebih baik lagi insyaallah. Apapun Anda, siapapun Anda, apapun yang dikerjakan, ingat kalau mau maksiat ingat wafat. Paling gampang. Ucapkan terima kasih, kemudian ini yang harus saya lakukan. Saya enggak bisa memberikan apapun untuk Anda semua. Ini yang sudah maksimal saya bisa kasih. Kalau ada yang bisa saya sampaikan baik akhwat yang di bawah, sampaikan. Ya, kalau Anda di bawah saya jadi kakak untuk Anda. Kalau Anda di atas saya, insyaallah saya jadi adik yang juga baik mengingatkan untuk Anda. Kalau Anda pernah jadi murid saya jadi guru, mungkin bisa juga ada yang salah. Maka dengan segala kerendahan hati, saya meminta maaf kalau selama ini, termasuk juga dengan jemaah semua, pasti ditemukan kekurangan-kekurangan karena sifat saya sebagai manusia. Maka dengan segala kerendahan hati, saya minta maaf kalau ada yang kurang maksimal, mewakili teman-teman panitia, dan mengucapkan terima kasih atas kesabaran Anda semua berada di sini. Dan mohon maaf, ini belum selesai kita. Ini baru pendahuluan. Nanti setelah Anda pulang, itu akan kemudian dipantau terus. Terima kasih. Ini dari saya. Setelah ini nanti ada sedikit pembekalan dari Pak Ketua MPR, ya. Dan setelah itu nanti pembagian sertifikat syahadah. Dan setelah itu silahkan Anda bisa memilih apa yang Anda ingin kerjakan. Baik, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Dan sebagai apresiasi, seperti kami sampaikan, insya Allah untuk yang sudah jadi trainers, ya, yang sudah jadi trainers. Kemarin sudah kita berangkatkan untuk ibadah umrah, dan di sana nanti kalian menyetorkan hafalan Quran kalian di hadapan Ka'bah dan di Raudhah di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagi yang belum berangkat, insya Allah nanti kita coba usahakan. Jadi nanti hafalan Qurannya disetorkan di depan Ka'bah dan di depan Raudhah. Seperti dulu para imam juga melakukan hal-hal yang sama supaya bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi hujah kalian saat bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Bukhari setiap menuliskan satu hadis, beliau salat 2 rakaat di Masjid Al-Haram, kemudian di Masjid Nabawi. Dan beliau katakan, inilah yang akan jadi hujah saya ketika berhadapan dengan Allah dan berhadapan dengan Rasulullah SAW. Semoga Anda dimuliakan oleh Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Bapak Ketua MPR untuk bisa memberikan bekal-bekal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ustaz kita, guru kita, Ustaz Adi Hidayat. Juga ada teman saya ini, Pak Iskandar. Pak Iskandar ini mantan Kapolda, sekarang bergerak di pendidikan, punya pondok yang dibimbing ustaz juga. Ada juga sekolahnya, jadi apa namanya, kembali jadi aktivis ini, jadi mujahid. Yang membawa ada putranya satu, sama ponakannya dari Medan ini. Tidak, kamu berdiri, diri sayang. Nah, ini baru dibawa dari Medan, dititip sama guru di Ciputat, sudah hafal 10 juz. Ini, itu baru diajak sama Pak Iskandar ini. Saya jadi malu, Ustaz. Tentu sabar-sabar seperjuangan semuanya. Tadi Ustaz menyampaikan targetnya 100.000. Mudah-mudahan kami bisa jadi bagian kecil untuk mendukung perjuangannya Ustaz kita. Ya, bersama teman-teman yang lain tentunya. Saudara-saudara sudah hafal yang 30 juz. Kalau saya di sini sudah 7 hari. 3 juga, tapi baru 3 ayat. Nah, alhamdulillah tadi. Ya. Itu gurunya itu. Sama rojik. Itu. Bukan 3, 13 sudah sekarang insyaallah. 13 ayat. Kalau saya melihat di sini, ternyata yang nanti akan membuat Indonesia maju itu Ustaz, yang ini. Mujahid-mujahid ini. Mujahid-mujahidah ini. Jadi yang akan membuat maju kita, ya kita. Gitu. Yang akan membuat bangsa ini maju ya umat Islam itu sendiri, kita sendiri. Dan semua itu yang menentukan bukan siapa-siapa, tapi manusianya, kita. kita, ya. Dan kalau sekarang kita saksikan di mana-mana kita terjadi Islamofobia, termasuk di tanah air, walaupun kita mayoritas. Ya tentu orang akan menghargai kita kan tergantung apa yang kita perbuat, tergantung apa yang kita lakukan gitu. Saya dari background politik, kita diukur, dihargai karena kita ukurannya memilih bukan yang bagus tapi sembako, ya ukuran kita sembako. Kita suka bertengkar, tanya Islam itu rahmatan lil alamin, tapi kita suka bertengkar. Perbedaan soal kunut, perbedaan semacam kita suka bertengkar. Orang menghargai kita begitu. Nah, jadi yang dilakukan Ustaz adalah hal yang paling mendasar menurut saya. Dulu Islam berjaya karena kita berpegang teguh kepada agama Allah, tali Allah, pada Quran dan Sunnah. Nah inilah yang dibangun oleh Ustaz. Oleh karena itu saya sekuat tenaga ingin membantu bersama-sama dengan teman-teman yang lain, makin dari kepingan yang kecil, dari yang besar itu kami bagian serpih-serpih kecil untuk menyelesaikan saudara. Ustaz ini juga banyak dari Lampung. Saya kira Lampung itu 10 juta penduduknya. Nah, teman-teman juga saya kira kita enggak punya waktu banyak. Teman-teman dari Lampung tadi ajak kumpul tadi masing-masing sibuk. Insyaallah nanti kita bisa jumpa lagi. Ustaz kalau bisa yang di Lampung sudah banyak bisa langsung diberdayakan gitu. Berdayakan ya. Apa masalah, apa yang menjadi kendala saya kira bisa kita bahas dan bisa kita selesaikan. Tapi bisa kita mulai agar kita juga berlomba dengan waktu. Pesan untuk kawan-kawan, kita itu, saya ini sudah umur, sudah 57, tapi saya masih terus mau belajar. Karena prinsip kita sebetulnya itu pembelajar, pembelajar. Ya. Teman-teman sudah punya modal besar, kemarin juga saya sampaikan. Sudah hafal Quran, kami tidak. Tapi itu modal besar baru modal awal gitu. Tergantung teman-teman mengembangkan diri sejauh mana. Sekarang kita baru punya satu, Ustadz Adidayat. Nah saya berharap kalau punya 100 ribu, kalau 100 ribu tercapai, saya kira gak lama. Tidak lama. Mungkin kita punya waktu 10 tahun saja, Indonesia bisa maju gitu. Siapapun presidennya gitu. Mau yang A, mau yang B, gak soal. Kalau punya 100 ribu, yang handal-handal, bisa melatih ke seluruh pelosok tanah air, insya Allah. Karena kalau umat Islam ini SDM-nya beres, Qur'annya beres, insya Allah Indonesia akan maju, dan umat Islam maju, berarti Indonesia maju. Saya kira itu saja, semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri kekuatan dan pertolongan kepada kita. Dan saudara-saudara, ini modal awal, baru awal, sekali lagi Pak Ustaz juga mengatakan baru awal, tolong cita-citanya gantungkan setinggi mungkin, Pak Ustaz targetkan 100 ribu, kalau bisa masing-masing bagian target 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu. Sehingga 100 ribu tidak tercapai, yang tercapai mungkin 1 juta nantinya yang akan hafal Quran. Semoga sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala beri kekuatan dan pertolongan kepada kita, di bulan baik, bulan penuh maghfirah, penuh ampunan ini. Dan sekali lagi doakan Ustaz, kami selalu bisa bersama-sama dengan Ustaz perjuangan ini. Ya, paling tidak saya suka membayangkan kalau surga itu seperti Jakarta, mungkin yang hafal Quran tuh daerahnya Menteng ya mana. Saya cukup Bekasi paling pojok pun enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa gitu. Tapi mudah-mudahan kami bisa bersama-sama dengan perjuangan berjuang untuk agama Allah ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum dilanjutkan, barangkali pertama mengucapkan terima kasih pada Bapak Ketua MPR Bapak Zulkifli Hasan. Kita juga mendoakan semoga beliau istiqomah dalam perjuangan hijrah kepada nilai-nilai kebaikan. Dan beliau sudah komitmen, ya, komitmen untuk i'tikaf. Masya Allah, setiap komitmen dengan saya selalu dipenuhi. Dan selama ini, ya, mudah-mudahan seterusnya juga dijaga oleh Allah demikian. Saat mau ketemu, ya, kapan datang, datang. Jam sekian datang. Kadang lebih awal, ya, tak janji mau ketemu Ba'da Isya, 5:30 sudah di sini. Ya, Alhamdulillah, Ustaz saya mau ikut i'tikaf. Silakan, ya, tadinya mau 3 hari, saya mau 10 hari. Silakan, kita siapkan tempatnya, kita datang juga, Alhamdulillah. Ya, mau 10 hari, kayaknya kalau nanti sebelum selesai pulang, kita pegang bareng-bareng, ya. Ini mau 10 hari. Pekan terakhir mau sholat id di sini, masih dalam rencana, Pak Julia. Ya, nanti coba dilihat lah nanti, insya Allah. Dan ini kita doakan, benar-benar istiqomah. Untuk yang di Lampung, ya berita baik, beliau juga dari Lampung, berasal dari Lampung, terus sudah ada ngobrol-ngobrol, bahkan beliau menyiapkan tempatnya di Kalianda untuk jadi markas atau pusat untuk pembekalan-pembekalan keislaman yang baik untuk masyarakat Lampung. Semoga bisa bermanfaat. Alhamdulillah Pak Zul, selama ini kita kurang lebih, ini untuk kader-kader kita ada 20 ribu orang di Lampung yang sudah belajar, sudah ikut juga di ta'lim, dan ini sebagian yang dipilih oleh teman-teman ini, itulah yang dari 20 ribu itu awalnya dikirim secara bertahap. Nanti kembali, mudah-mudahan dari 20 ribu ini bisa menyebar, mungkin jadi yang ke 10 juta, khususnya yang muslim, bisa memberikan dampak kebaikan. Ya, itu untuk Lampung, untuk Bandung, untuk Wajo, untuk yang lain. Ya. Jadi kalau dari, mohon maaf, dari Kendari aja ke sini, maka Bekasi juga harus lebih termotivasi. Ya, di kalau yang tadi, saya kan ngambil rate-nya kan dari yang paling muda, sampai yang pernah muda gitu kan. Ada yang 42, ada yang nanti ada yang lebih ke atas lagi. Ya, sebetulnya ada dulu yang pernah mencoba 78 tahun. Nah, dalam sepekan itu hafal juz amma. Ada gitu kan. Dan ini motivasi. Alhamdulillah teman-teman, insyaallah bermanfaat. Saya kira itu yang disampaikan. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Silakan dilanjutkan Mas untuk pemberian sertifikat. Jadi ini sertifikat dengan name tag. Akhwat di bawah juga disampaikan ya trainersnya, Mbak Uswa. Ya, tersambung dengan Mbak Uswa. Baik, alhamdulillah. Uswa nanti minta titip dibagikan ya, Mbak Uswa ya. Baik, ya sebelum dibagi saya tes dulu boleh ya, Uswa ya. Baik, saya tes ya. Baik, Uswa. Ta'awudz Uswa. Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, Uswa usia berapa? Kalau ayat itu nomornya dibalik jadi ayat berapa? Ya bacakan ayatnya. Tiga dua dikali dua. Enam empat dikali dua 128 Uswa. 128 bukan 48. Posisinya di mana? Kanan, kiri, atas, bawah? Kiri, atas. Kiri, atas. Baik, jazakallahu khair, Uswa. Terima kasih. Baik, siap-siap di bawah, berlangsung dengan yang di atas, di bawah juga diberikan. Ia akan memberikan syahada, barangkali satu-satu, nanti dari Pak Ketua MPR, kemudian berlanjut pada Ketua DKM, nanti ada tamu-tamu kita, ada Pak Lilik, ya, ada Pak Iskandar, sebelumnya nanti ada Pak Amri Lubis, Direktur untuk ATC Learning Center, kemudian nanti ada Mas Ari Untung, ya, nanti Mas Ari siap-siap ditanya. Kemudian Mas di Mas Seto ya, siap-siap nanti insyaallah ada Ustaz Afif. Jadi 9 orang berbaris, simbolis saja. 9 orang saja, 9 orang. Wajo perwakilan 2 orang. Baik. 3 orang Wajo, 3 orang. Bandung 3 orang. Lampung 3 orang. Yang lain tawakal ya. Ini udah ini. Ya, 33. Akhwat di bawah itu diberikan oleh Ustazah Uswa ya, yang sudah membimbing selama 23 hari. Siap nanti bersamaan ya. Nah, 9 baik 9 orang. Mohon Mas dikondisikan. Baik, yang pertama ini yang nomor 1 akan diberikan dari Wajo oleh Bapak Ketua MPR. Nomor satu ini, kemudian Pak Ketua MPR menyalami sampai dengan ke ujung. Baik, mohon izin bisa disalami teman-teman yang lain. Baik. Ya, alhamdulillah. Baik, teman-teman. Ya.

Allah bisa berikan kesempatan itu. Terima kasih untuk hari ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim nabiyyika al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Malikul Quddus. Allahumma ya antal muqaddim antal mu'akhir bi yadika al-khair innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka rasuluka al-mustafa nabiyyuka al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min kulli ma sta'adza bika anhu rasulikal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tad'a 'alaina fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la hajata min hawajati wa la akhirati fi laka ridana fi lana as-salah illa qadayta ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa shafian lana fil akhirati ya rabbal alamin. Nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa nawwir ya Allah hayatana bi hayati al-Qur'an. Allahumma ij'al al-Qur'ana fi qabrina nura wa fi akhirati syafi'a. Allahumma adkhilna al-jannata ma'al Qur'an. Adkhilna al-jannata ma'al Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. 'Allimna bi ta'alim al-Qur'an. Tawaffana ya Allah ka ahli al-Qur'an al-Karim. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا الله رضينا بالله ربا وبالإسلام ديننا وبمحمد نبينا ورسولنا. اللهم يا الله نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك يا الله إنا كنا من الظالمين. فاغفر لنا ذنوبنا يا الله فاغفر لنا ذنوبنا وأنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك يا الله نستغفرك نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.